Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahuinya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah tentang seorang yang dicerai oleh suaminya dan habis masa iddahnya. Dicerai oleh suaminya dan habis masa iddahnya. Lalu sang perempuan ini menikah, ingin menikah lagi. Maka wali-wali dari perempuan, baik itu orang tuanya, jika tidak ada orang tuanya berarti kakak laki-lakinya, jika tidak ada kakak laki-lakinya berarti pamannya, yang jelas wali-wali sang perempuan tersebut, tidak diperbolehkan untuk mempersulit perempuan tersebut menikah. Ya, tidak diperbolehkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebelum kita baca buku kita, beliau mengatakan, nazalat hadhil ayatu fir rajuli yutalliqu imra'atahu talqatan aw talqatayn. Ayat ini turun tentang seseorang yang mentalak istrinya, baik satu talak atau dua talak. Fatanqadhi iddatuha, maka habis masa iddahnya. Thumma yabdu lahu an yatazawwajaha wa an yuraji'uha. Kemudian dia, sang suami ini, sang laki-laki ini, ingin kembali untuk menikahi perempuan tersebut dan merujuk perempuan tersebut. Wa turidul mar'atu bidzalik, dan bekas istri ini ketika sang suami ingin rujuk lagi padahal habis masa iddahnya, maka sang istri pun ingin juga kembali. Fayamna'uha awliya'uha min dzalik, tetapi orang tua dari perempuan tersebut malah melarangnya. Fanahallahu an yamna'uha, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang para wali-wali perempuan tersebut berlaku demikian. Intinya ayat ini ditujukan kepada para orang tua. Kalau ada anaknya cerai dengan suaminya, kemudian habis masa iddah sang anak ini, aturan dia bisa menikah dengan lelaki lain, tetapi dia malah ingin kembali kepada suaminya yang pertama, yang sudah mentalaknya satu atau dua kali. Maka keluarga atau wali si perempuan ini tidak boleh mempersulit. Si perempuan ini ingin kembali lagi kepada pangkuan suaminya yang pertama. Itu makna ayat. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Hadza khitabun. Ini ditujukan li auliya'il mar'atil mutallaqati duna salah. Kepada para wali wanita-wanita yang diceraikan dengan perceraian yang bukan talak tiga. Asalkan bukan talak tiga, maka sang wali perempuan tidak boleh untuk melarang perempuan tersebut untuk rujuk kembali kepada suaminya. Yang penting talak satu atau talak dua. Idza kharajat minal iddah, apabila telah berlalu masa iddahnya. Kenapa perkataan telah berlalu masa iddah ini? Karena kita sudah ketahui bahwa talak ba'in sughra itu apabila masa iddah habis, sang perempuan berhak untuk memilih suaminya yang lain. Nah, ternyata habis masa iddah tetap saja sang istri ingin kembali kepada suami. Yang aturan dia bisa menikah lagi dengan laki-laki lain, tetapi dia mungkin lebih menyayangi suaminya, ada maslahat di balik itu, suaminya terlihat bertobat dan semisalnya, maka dia ingin kembali lagi, ya. Nah, padahal masa iddahnya habis ini, maka nanti dia akan nikah lagi dengan nikah yang sah atau nikah dengan seluruh syarat-syarat yang mensahkan nikah. Wa arada zaujuha an yankihaha, apabila telah berlalu masa iddahnya dan suami menghendaki untuk kembali menikahinya. Wa radiyat bidzalik, dan ia pun ridha dengan itu. Jadi istri ini ridha dengan pangkuan suaminya, ajakan suaminya. Fala yajuzu li waliha, maka walinya seperti ayahnya atau selainnya tidak boleh menghalanginya. Min ghairi abin wa ghairi, min abin wa ghairi, baik ayahnya atau selainnya. An yu'dhilaha, tidak boleh menghalanginya. Ay yamna'uha min at-tazawwuj bihi hanaqan 'alayh, atau melarangnya untuk menikah kembali dengan suaminya. Hanaqan 'alayh, sebagai suatu tindakan kebencian. Hanaqan itu kebencian kepada suaminya. Ya, karena mungkin istrinya apa, anak perempuannya dimain-mainin. Talak satu rujuk lagi, talak dua rujuk lagi. Ini ingin kembali lagi. Maka sang orang tua tidak boleh di situ melarang sang suami ini ingin rujuk kepada istrinya, yaitu anak perempuannya. Dan tidak boleh melarang anak perempuannya untuk apa? Untuk menerima kembali pinangannya, tidak boleh. Ya, ini ayat ditujukan kepada para orang tua. Wa ghadaban, kebencian kepada suaminya dan kemarahan terhadapnya. Wasmi'zazan lima fa'ala min at-talaqil awwal, dan kemuakan akan perlakuannya mentalak istrinya dengan talak yang pertama atau talak yang sebelumnya. Jadi orang tua perempuan ini marah, anak saya ditalak sekarang minta rujuk. Ya, muak dia, anak saya ditalak sekarang minta rujuk. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Wa dzakara anna man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan Allah menyebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fa imanuhu yamna'uhu minal 'adl, maka keimanannya itu akan mencegahnya dari tindakan merintangi pernikahan itu. Jadi gak boleh adl, adl. Adl itu adalah orang tua perempuan melarang anak perempuannya untuk menikah. Itu namanya adl. Di zaman sekarang banyak adl gara-gara materi. Ya. Kalau ada orang yang melamar anak perempuannya padahal sudah cukup agama dan sudah cukup budi pekertinya, ditolak. Kenapa? Karena tidak punya pekerjaan tetap. Ataupun punya pekerjaan tetapi gajinya tidak memadai. Maka ini akhirnya perempuannya, anak perempuannya di'adl, dipersulit untuk menikah. Entah itu dengan syarat macam-macam, mampu memberikan nafkah, mahar, yang mahar 200 juta misalnya. Mahar 100 juta. Ya. Ini adl, di'adl. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Dan ada cerita hakiki di Arab Saudi. Anak perempuan belum menikah-nikah sampai masa kepada masa iyas. Masa iyas itu artinya masa yang sudah menopause dia. Tidak menikah sampai menopause. Maka akhirnya sang perempuan tertekan, akhirnya sakit kejiwaannya sampai meninggal dunia. Sebelum meninggal dia mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, saya akan tunggu engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berpengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas laranganmu menikah. Selama ini beberapa lelaki sudah melamarku, engkau larang dengan alasan macam-macam, melanjutkan sekolah, ingin kuliah. Ya, alasan-alasan klasik yang menolak, untuk menolak lamaran seseorang. Maka ini tidak diperbolehkan dalam agama. Dan ini menyakiti dan menzalimi anak perempuan. Mungkin niatnya baik agar anak perempuan tersebut mendapatkan pendamping yang cocok, pendamping yang bisa menafkahinya. Maka ketahui baik-baik bahwasanya rezeki Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Rezeki Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. maka tidak akan mati seseorang sebelum ia sempurnakan rezekinya. Bapak ibu saudara saudari, sebelum saya lanjutkan, ada ayat yang berbunyi ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan di dalam diri seseorang dua hati. Maka tatkala kita menuntut ilmu, fokuslah terhadap ilmu yang disampaikan. Adapun membaca yang lain, main handphone, maka tinggalkan, karena tidak akan bermanfaat. Ya, dan itu termasuk gangguan syaitan mengganggu manusia tatkala menuntut ilmu di majelis yang para malaikat turun, di majelis yang rahmat turun. Kecuali kalau seandainya di handphone tersebut mungkin dia mencatat atau yang lain. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan juga para ikhwah sekalian. Dan itu termasuk langkah iblis mengganggu manusia dalam menuntut ilmu agama. Dan tidak akan pernah selesai. Antum bayangkan, handphone ini bisa menjadi nikmah atau ni'mah. Berapa banyak kita memegang handphone dibandingkan kita memegang Al-Quran kita. Oh, berarti ada waktu banyak kita untuk memegang sesuatu, membaca sesuatu. Tetapi kita baca sesuatu yang tidak bermanfaat ataupun membuang-buang waktu. Maka mohon maaf nantinya jika ada yang, kalau saya perhatikan di dalam majelis saya main handphone, saya langsung peringatkan. Itu saya peringatkan dari sekarang. Karena nuntut ilmu ini adalah sebuah hal yang nuntut ilmu itu adalah ibadah, ibadah yang kita harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup apa yang tidak bermanfaat untuk kita ketika tatkala menuntut ilmu. Dan hati tidak akan pernah bisa mendua. Pikiran kita tidak akan pernah bisa mendua. Kita kembali ke permasalahan tadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi termasuk kezaliman seorang anak perempuan, kezaliman terhadap seorang anak perempuan adalah orang tuanya melarangnya untuk menikahkan dengan alasan apapun yang tidak syar'i tentunya. Seperti ingin melanjutkan kuliah. Oh, berarti Ustaz anak perempuan gak usah kuliah. Bukan. Tetapi tatkala seorang perempuan memang sudah pantas untuk menikah, bukankah kuliah tidak melarang untuk menikah? Maka ini termasuk daripada gangguan syaitan. Dan lihat hadis Rasul yang sangat luar biasa. Hadis riwayat Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardhana dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika telah datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridha atasnya agama dan budi pekertinya, maka nikahkan ia dengan anak perempuan kalian. Wa illa, kalau tidak, takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah di bumi. Fitnah di bumi itu artinya adalah kegentingan, kerusakan, kehancuran, huru-hara dan kerusakan yang merata. Apa maksudnya? Terjadi perzinahan, terjadi menopause yang belum menikah. Wanita-wanita sampai menopause dan belum menikah. Kok tega seperti itu? Hanya demi untuk mendapatkan seorang pendamping yang tidak akan pernah didapat dengan kesempurnaan. Gak ada yang sempurna. Ada seorang orang tua ingin anak perempuannya mendapatkan suami yang dia, menurut dia inilah calon suami yang pantas. Misalkan dia runut, saya ingin anak saya mendapatkan seorang laki-laki yang berilmu agama, hafal Quran, kemudian ganteng, kemudian pekerjaan tetap dan gaji tinggi, punya rumah, mobil, ya, ini susah dapatnya. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, orang tua ini nggak ngaca anaknya itu gimana, ya, anaknya itu gimana, nggak ngaca dia. Saya waktu mau menikah, kan istri di Pondok Bukhari, saya di Madinah, tidak bisa hubungan langsung, hubungan melalui orang. Kemudian suami ini menyampaikan kepada istrinya, istrinya menyampaikan kepada calon istri saya waktu itu. Seperti itu. Ya, saya ingin data apa, nanti ini memberikan ke sini, saya dapat. Kemudian salah satu yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin menikah, dia harus memberitahukan kekurangan yang dia miliki, aib. Bapak ibu tahu saya punya penyakit kulit ini. Kemudian waktu itu sudah timbul di wajah, kemudian di kaki. Kemudian diberitahu, teman saya yang laki-laki ini memberitahu kepada istrinya, istrinya memberitahu kepada calon istri saya waktu itu. Kemudian kawan-kawannya marah. Istri saya itu dekat dengan adik perempuannya Ustaz Anas. Adik perempuan Ustaz Anas ini marah. Enggak ada yang lain apa? Ini dicarikan yang penyakitan, begitu bahasanya. Marah kepada Ustaz Anas. Ustaz Anas itu kawan saya dekat. Ini spesial ini orang. Kok dicarikan laki-laki yang seperti ini? Cari yang lain. Maka Ustaz Anas dengan jawab menjawab enggak gampang apa? Ngaca dulu. Katanya begitu. Kalau seandainya kita ingin mencari, maka ngaca dulu. Nah, ini yang ingin saya jadi perhatian adalah kadang-kadang cita-cita seorang lelaki atau seorang perempuan atau seorang orang tua itu terlalu tinggi. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang orang tua yang lebih parah lagi, dia melarang anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-lakinya yang melamarnya, anak laki-laki yang melamar perempuannya itu tidak sesuai dengan kriteria perempuannya. Jadi seakan-akan yang menikah itu adalah ibunya. Paham maksud saya? Ibunya ataupun bapaknya. Ya. Enggak, kalau saya tidak. Ibunya atau bapaknya, ini keliru. Nah, lebih parah daripada itu lagi adalah anak perempuan ini dilarang menikah oleh orang tuanya karena orang tuanya melihat sang pelamar tidak sesuai dengan kriteria dia, orang tuanya, dalam perkara harta. Kenapa? Karena orang tuanya ingin memeras suaminya. Paham maksud saya? Ya. Jadi saya enggak boleh nikah. Cari alasan yang lain. Kenapa? Karena ternyata di balik itu ada sesuatu. Nanti kalau dia pekerjaannya seperti ini, ya, pekerjaannya seperti ini, lalu bagaimana? Apa yang dia berikan kepada kita? Nah, itu dia. Itu yang diharapkan. Jadi anak perempuannya itu bagaikan barter, bagaikan dia jual. Paham maksudnya? Ya, anak perempuannya itu bagaikan dia jual. Kamu mau ngambil anak perempuannya, ngasih saya berapa? Gitu. Nah, ini sebuah kekeliruan. Ini yang paling parah. Sampai akhirnya anak perempuannya tidak mendapati laki-laki yang sanggup untuk mewujudkan syarat yang diajukan oleh orang tuanya. Akhirnya tadi sampai kepada perawan-perawan lapuk. Bukan bujang-bujang lapuk lagi, perawan-perawan lapuk. Ya. Maka jangan sampai. Di dalam Islam dilarang seperti itu. Ya. Di dalam untuk adl, fala ta'dhuluhunna. Jangan engkau wahai para orang tua wali untuk melarang suami anak perempuan untuk menikah. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa dzakara anna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa imanuhu yamna'uhu minal 'adzal. Dan Allah menyebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka keimanannya itu mencegahnya dari tindakan merintangi pernikahan itu. Ini menunjukkan bahwa tanda orang beriman tidak mempersulit untuk menikah. Lihat tuh, tanda orang beriman tidak mempersulit untuk menikah. Dan ini harus kita contohkan. Orang-orang yang ngaji salaf harus lebih banyak mencontohkan ini. Gak sulit nikah. Jangan terlalu banyak pilihan. Tidak sulit nikah. Ya. Baik laki-lakinya terlalu banyak pilihan, terlalu tinggi, atau perempuannya juga terlalu tinggi, atau orang tuanya. Jangan mempersulit untuk menikah. Karena dengan menikah kita bisa menahan atau menutupi langkah-langkah syaitan, yaitu dengan perbuatan zina, kemudian free sex dan semisal. Ya. Dan itu tanda keimanan. Fa inna dzalika azka lakum wa athhar. Lihat. Karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian, lebih suci. Sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau orang sudah mudah menikah, lebih suci, lebih baik. Jauh daripada perzinahan, main serong, main wanita, wanita idaman, wanita pilihan lain, pil atau wil. Ya, ini tidak ada seperti ini kalau seandainya orang mudah menikah. Bapak Ibu saudara-saudari, di sebuah negara, negara maju. Ya. Bukan negara kita, tetapi negara maju, banyak penduduknya homoseksual. Sebabnya kenapa? Karena mahar menikah tinggi. Sekitar sekian dolar begitu. Ya, mahar menikah sangat tinggi. Maka jangan dipersulit untuk menikah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya tidak tahu kalau di Banjarmasin ada enggak semacam anak perempuan itu dijual. Dalam artian begini, laki-laki memberi kepada orang tuanya. Ada? Hah? Banyak. Nah, ini tidak benar. Mahar itu adalah yang dia berikan kepada anak perempuannya. Sang orang tua tidak ada ikut andil di sana kecuali dengan kelapangan hati sang calon suami. Ya, tidak boleh. Berapa anak mbari? Enggak boleh. Ya. Dan itu disebut minta-minta yang diharamkan. Ya. Kecuali kalau perempuannya yang memberikan, saya mau dinikahi dengan maharnya sekian. Sebagaimana Ummu Sulaim mau menikah dengan Abu Talhah, maharnya Abu Talhah masuk Islam. Oke, ini indah sekali. Dia mendapatkan dua hal. Mendapatkan pahala mengajak orang masuk Islam, yang kedua mendapatkan suami. Maka hati-hati. Kalau seandainya kita mempersulit untuk menikah, maka akan terjadi kerusakan. Tidak terjadi azka wa athhar. Lebih suci, lebih baik. Wa athyab, dan lebih bagus. Mimma yadhunnul waliyu anna adama tazwijihi huwa ar-ra'yu wal-la'iqu wa annahu yuqabilu bi talaqihi al-awwal bi'adami tazwij lahu kama huwa 'alatul mutaraffi'in al-mutakabbirin. Lihat. Dan lebih bagus dari apa yang diberikan oleh sang wali, yaitu bahwa sebaiknya tidak menikah lagi, karena itulah pendapat yang paling sesuai, dan bahwa hal itu sederajat dengan perlakuannya mentalak istrinya, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri mereka. Orang tua wali merasa ketika anaknya ditalak satu, ya, ini ngeremehkan anak saya ini. Padahal yang salah anaknya, ya, yang salah kadang-kadang anaknya, anak perempuannya, terlalu melakukan nusyuz, tidak taat kepada suami, sering mencela suami. Karena sang suami lebih mengedepankan rasa kasih sayangnya, maka dia ingin rujuk lagi. Malah anak orang tua perempuannya ini malah menyombongkan diri, malah membanggakan diri. Enggak, kami keluarga yang tidak boleh dihinakan. Kamu sudah mentalak istri kamu sekali, sudah cari yang lain. Ya, maka ini salah. Padahal mungkin anak perempuannya ingin kembali, ingin melakukan perbaikan. Makanya disyaratkan harus ridha. Kalau perempuannya ridha, anak perempuannya ridha, ya sudah, menikah lagi. Sang orang tua jangan terlalu banyak ikut campur, jangan menahan. Kalau seandainya menahan, maka akan terjadi kerusakan. Demikian. Kita lanjutkan. Fa in kana yadhunnu anna al-maslahata fi adami tazwijih, fallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Apabila ia mengira bahwa dengan tidak menikahkan lagi adalah kemaslahatan, maka Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini melihat maslahat. Jadi kalau ada memang, kalau sang orang tua perempuan ini melarang, atau kata jangan, karena dia belum bertobat, ya, dari main-main dengan talak. Dia masih jiwanya, keadaan dirinya masih labil. Sedikit-sedikit nanti talak, sedikit-sedikit ke DRT, janganlah. Nah, ini Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Ya, maksudnya apa? Lihat. Famtathalu amra man huwa alimun bimasalihikum. Famtathilu amra man huwa alimun bimasalihikum. Artinya, karena itu kerjakanlah. Famtathilu, perintah zat yang maha mengetahui kemaslahatan kalian. Artinya, kalian mengira bahwa enggak cocok lagi nikah dengan suami ini, anak perempuan saya. Tetapi Allah mengatakan kalau perempuannya ridha, ya sudah. Kalau anak perempuannya ridha, ya sudah, kerjakan perintah tersebut. Allah yang lebih mengetahui maslahatnya. Ya, Allah yang lebih mengetahui maslahatnya. Sedikit di sini, Pak, kebalikan. Bolehkah seorang suami, orang tua memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya? Dan haruskah dia taat? Hah? Maka jawabannya dilihat sebabnya. Kalau sesuai dengan alasan syar'i perintah orang tua tersebut, boleh. Kalau tidak sesuai, maka tidak boleh. Seperti cerita siapa? Nabi Ibrahim memerintahkan siapa? Nabi Ismail. Cari pintu lain, kata beliau. Hah? Cari palang pintu lain. Istrimu ini tidak baik. Nah, itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan hawa nafsu. Jadi boleh orang tua memberikan nasihat kepada anak perempuannya ataupun kepada anak laki-lakinya, dan sang anak laki-laki wajib mentaati apabila memang nasihat tersebut pada tempatnya. Bukan karena kecemburuan atau bukan karena kemarahan orang tua kepada istri sang anak laki-lakinya. Kita lanjutkan. Alimun bimasalihikum, yang maha mengetahui kemaslahatan kalian. Muridun laha, yang menghendaki hal itu untuk kalian. Maksudnya, Allah yang maha mengetahui maslahat baik kita dan menginginkan kebaikan untuk kita. Maka ikuti perintah tersebut. Selama sang istri ridha, maka sang wali jangan sampai melarang anak perempuannya untuk menikah lagi dengan atau rujuk lagi dengan suami yang lamanya. Ya. Qadirun 'alaiha, yang maha kuasa akan hal itu. Kuasa Allah menyatukan hati antara suami dan istri yang sudah bercerai. Muyassarun laha minal wajhi alladhi ta'rifunahu wa ghairahu, yang mempermudahnya dari bentuk yang kalian ketahui ataupun selainnya. Apa maksudnya mempermudahnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan hati-hati kembali bersatu. Ya, memudahkan. Asalnya mungkin benci, habis piring pecah belah karena pertengkaran antara suami istri, sehari kemudian terbuka hati. Allah yang membolak-balikkan hati. Maka Allah lebih mengetahui. Selama sang istri ridha, maka orang tua perempuan tersebut tidak boleh melarangnya untuk menikah dengan suaminya yang pertama. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala annahu la budda minal wali fin nikah. Nah, ini dia. Ayat ini adalah dalil bahwa wali itu harus ada dalam suatu pernikahan. Enggak boleh seorang menikahkan dirinya sendiri. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha." Fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha. Subhanallah, ini perhatikan. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan perempuan. Jadi walinya perempuan itu enggak boleh, harus laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, itu beda. Perempuan menikahkan perempuan. Ini satu, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Ya, misalkan kata sang perempuan, saya nikahkan diri saya dengan kamu, ya, dengan mahar sekian. Maka sang laki-laki mengatakan, saya terima nikah kamu. Ini tidak boleh, ya. Dan lihat, sesungguhnya wanita pezina dialah yang menikahkan dirinya sendiri. Berarti disamakan orang yang menikah tanpa wali itu dengan wanita berzina. Maka tidak sah pernikahan tanpa wali. La nikaha illa biwali. Tidaklah sah nikah seseorang kecuali dengan wali. Wah, Ustaz, Abah kada setuju. Kawin lari ae kami. Kenapa tuh kawin lari? Hah? Ngalihlah. Uyuh kawin lari. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ditakutkan pernikahan itu zina. Ustaz, sudah punya 5 kan? 5 sekarang. Maka kita katakan ditakutkan pernikahan tersebut zina. Tidak sah pernikahannya. Maka yang seperti ini harus pisah, bukan cerai, pisah, kemudian dia nikah lagi. Dengan persyaratan-persyaratan nikah. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, ada 2 mempelai. Ya. Dan Bapak Ibu, saya di negara ini banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang aturan tidak boleh terjadi. Seperti misalkan, pernah ditanyakan kepada seorang syekh, "Syekh, bagaimana soal hukumnya seorang yang sudah punya anak 5, tapi sang perempuan, sang istri ini muslimah, kemudian laki-lakinya kafir?" Kata syekh, kok bisa terjadi? Apa maksud saya? Ini gak boleh terjadi asalnya, kok bisa gitu loh. Tidak boleh asalnya terjadi antara pernikahan lelaki kafir dengan wanita muslimah. Lalu bagaimana sekarang? Ini pertanyaan itu adalah aneh itu loh. Dari pertama tidak boleh. Karena itu dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah, batal. Berarti dia selama ini berzina. Sama dengan nikah tanpa wali. Kok bisa terjadi gitu? Paham maksud saya, Pak? Ya, artinya itu gak boleh terjadi sebenarnya. Kok bisa terjadi? Siapa yang nikahin? Karena mungkin di Arab Saudi terkenal nikah itu harus ke pengadilan. Pengadilan harus tahu hukum-hukumnya. Gak seasalnya. Ya. Kemudian ada nikah lagi poliandri. Seorang perempuan nikah dengan laki-laki. Ternyata dia sudah punya laki sebelumnya 2. Ini kok bisa, kata saudara. Ya, masuk pengadilan itu, kok bisa ini? Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Nah, disebabkan kenapa? Karena tadi tidak taat kepada peraturan. Ya, makanya harus taat kepada peraturan, terutama pengadilan urusan agama dalam pernikahan, sehingga tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Lalu jawabannya gimana itu semua, Ustaz? Sudah, jawabannya akhirnya harus dipisah, dan anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya karena dianggap zina. Nah, ini Bapak Ibu, berat kan masalahnya, kan berat, tidak mudah. Makanya jangan sampai menikah tanpa wali. Jangan sampai menikah tanpa ada kejelasan status. Saya ini sudah ditalak, dicerai atau tidak. Jangan sampai menikah, apalagi poliandri tadi sebabnya apa? Sudah itu. Jangan sampai menikah tanpa wali, jangan sampai menikah dengan laki-laki yang bukan muslim, jangan sampai menikah dengan yang belum jelas statusnya. Akhirnya tidak terjadi nanti perkara-perkara seperti ini. Sudah 5 anaknya, mending kalau 5, 12 anaknya. Itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Enggak bisa, Pak, enggak boleh. Man tasaba ila ghairi abih, barang siapa yang menasabkan kepada selain bapaknya, maka dia dilaknat. Meskipun ini adalah air sperma sang laki-laki ini, tetapi secara syar'i dia bukan bapaknya secara syar'i. Dia bapaknya biologis, iya, tapi bukan secara syar'i. Nah, ini. Jangan sampai terjadi permasalahan yang aturan tidak boleh terjadi. Maka jawabannya pada syekh itu, kok bisa katanya? Enggak boleh itu. Jadi mereka menahan dulu dari sini. Kok bisa? Enggak boleh itu. Syekh, sudah terjadi. A'udzubillah. Baru setelah itu beliau hukum, ya sudah pisah. Harus pisah kemudian menikah lagi. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, dalilun ala annahu labudda minal wali fin nikah. Artinya ayat ini dalil bahwa wali itu harus ada dalam suatu pernikahan. Dan ingat, wali itu dari mulai yang paling terdekat, bapak. Kemudian paman, bapak ke atas ya. Kakek kalau tidak ada, ke atas. Ke atas mati semua, meninggal semua, samping. Samping siapa? Sampingnya bapak, paman. Ya. Kalau tidak ada, maka samping dia. Perempuan ada sampingnya siapa? Kakak. Kalau tidak ada baru ke bawah. Jadi ukurannya itu ke atas. Ke atas itu ada bercabang, paman, ataupun ke samping, kakak-kakaknya, ataupun ke bawah, anak-anak laki-laki. Dan al-aula bil-aula. Artinya apa? Yang lebih dahulu diprioritaskan. Yang lebih utama diprioritaskan. Yang lebih dekat diprioritaskan. Diutamakan. Bapak dulu. Jangan, bapaknya kadang setuju lawan sidin nih. Cari dukungan lain, lawan paman. Lawan. Enggak boleh. Harus ada wali yang paling terdekat dahulu. Kecuali ada pernyataan dari wali yang terdekat bahwa saya wakilkan perwalian saya kepada si fulan. Nah, baru boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Li'annahu naha anil awliya anil awl. Karena Allah melarang para wali dari merintangi pernikahan. Wala yanhahum illa an amr, dan tidaklah melarang mereka kecuali perkara yang berada di bawah kendali mereka. Huwa tahta tadbirihim wa lahum fihi haqq, dan mereka memiliki hak padanya. Artinya begini, Allah melarang para wali untuk melarang merintangi anak perempuannya menikah lagi atau merujuk suaminya, dirujuk suaminya. Ini menunjukkan bahwa wali itu mempunyai apa? Saya ulangi. Allah melarang para wali untuk melarang anak perempuannya menikah lagi. Kalau anak perempuannya ridha dengan suami pertamanya, maka silakan nikah lagi. Sang wali tidak boleh melarang. Hal ini menunjukkan bahwa sang wali mempunyai kekuasaan. Nah, di situ pendalilannya. Di situ cara pendalilannya. Dalilnya kita tahu bahwa tidak boleh menikah kecuali dengan wali. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 231, 232. Pendalilannya bagaimana? Tadi, caranya begini, cara berpikirnya bagaimana? Allah melarang para wali untuk melarang anak perempuannya rujuk lagi dengan suaminya. Ini menunjukkan bahwasannya para wali mempunyai kekuasaan, hak. Ya. Nah, makanya tidak boleh menikah tanpa persetujuan wali. Baik, Ustaz. Kalau seandainya perempuan tersebut tidak memiliki wali, abahnya meninggal, pamannya meninggal, enggak punya kakak, enggak punya anak. Siapa yang menikahkan? Maka hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hakimu waliyyu man la waliyalah." Hakim itu adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kajian kali ini. Dan semua ini, Pak, yang kita pelajari dari tadi, apa ya, hikmah yang luar biasa Bapak ambil. Ada sesuatu yang sangat dijaga dalam Islam. Apa? Ada yang tahu? Hah? Kesucian. Semuanya tadi. Ya. Harus ridho anak perempuan. Harus ada wali. Wali tidak boleh merintangi anak perempuan rujuk kembali. Harus nikah dengan wali. Jangan sampai nikah tidak ada status kejelasan. Semua dari yang kita jelaskan tadi menjaga apa? Kesucian. Kemaluan perempuan itu luar biasa. Jangan sampai di asal-seasalnya menjual ataupun meletakkan kemaluan pada kemaluan. Karena Islam sangat menjaga kesucian tersebut. Maka oleh karena itulah Islam mengharamkan perbuatan zina. Oleh karena itulah ada namanya masa iddah untuk menjaga kemaluan, kesucian. Maka tercela sekali ketika orang tua tidak memperhatikan masalah kesucian terhadap anak-anak perempuan. Kenalkan Pak dari sekarang kepada anak-anak perempuan kita, nak haram, nak kelihatan ini haram. Meskipun dari mulai semenjak dini, sebelum nanti dia tua sulit untuk diberitahu, ya haram. Coba ada sekarang di zaman sekarang anak-anak sudah kuliah, belum memakai jilbab. Kebalikannya ada anak-anak yang umur baru 3 tahun tidak keluar rumah kecuali harus pakai jilbab. Sebabnya kenapa? Kebiasaan. Kenalkan dari sekarang anak perempuan kita, dari mulai semenjak dini, bahwa haram hukumnya keluar tanpa menutup aurat. Sampai dia di sekolahan mungkin, wah, bah, tuh bah tadi kelihatan, mohon maaf, kulitnya bah, jelek loh bah. Dia ada semacam perasaan, ya, karena diajari bahwa itu buruk. Nah, seperti itu, ajari anak kita dari sekarang. Mereka itu anak-anak itu seperti kertas yang putih. Sekehendak kita, kita mau menuliskan apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fa abawah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Orang tuanya yang membentuknya. Jangan salahkan orang lain. Orang tua. Maka harus kita benar-benar perhatian kepada pendidikan anak kita. Nah, ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ya, sebelum pertanyaan jangan lupa nanti malam kita mulai kembali belajar sejarah. Jadi ada dua materi. Yang pertama Riyadhus Shalihin, kemudian sesi kedua adalah sejarah. Dan sepertinya saya sudah punya buku kecil begitu untuk sejarah, mudah-mudahan nanti bisa diadakan. Nah, lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di permasalahan setelah suaminya mau rujuk kembali dengan istrinya tadi, Ustaz. Tapi seseorang istrinya tuh tahu sekali karakteristik dari si suami tadi. Apakah dia memang ridho, tetapi dengan catatan berjanji secara tertulis. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Boleh. Boleh. Itu namanya syarat di dalam pernikahan. Saya sering mengatakan ada namanya syarat nikah, ada namanya syarat di dalam pernikahan. Syarat nikah itu ada wali, ada mahar, ada saksi, ada ijab kabul, ada dua mempelai. Itu syarat dalam pernikahan. Syarat nikah. Ini di sana ada syarat dalam pernikahan. Sang istri mengatakan, saya mau dirujuk asalkan kamu harus berjanji untuk tidak KDRT. Dan itu tertulis di atas materai 10.000. Oh, adakah materai 10.000? Ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi materainya 6.000 10 kali. Wah, itu luar biasa itu. Boleh, tidak mengapa. Kullu syartin, setiap syarat itu halal. Illa ma ahalla ma haramallah. Kecuali syarat yang menghalalkan apa yang diharamkan. Wa ma harrama ma ahallahullah. Kecuali syarat yang mengharamkan apa yang dihalalkan. Itu enggak boleh. Ya. Semua syarat boleh. Nah, sekarang ada timbul pertanyaan, saya mau menikah dengan kamu, asalkan kamu berjanji untuk tidak poligami. Boleh gak itu syaratnya? Lihat, syaratnya menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan? Hah? Hah? Boleh gak? Boleh gak itu? Hah? Maka lihat, saya mau menikah dengan kamu asalkan saya tidak dipoligami. Dia tidak menghalal, mengharamkan apa yang dihalalkan. Dia tidak sanggup untuk dipoligami. Berarti apa? Boleh. Nah, Bu, boleh, boleh. Ya. Seperti itu. Kemudian sang suami bersyarat lagi. Saya mau menikahi kamu dengan syarat kamu harus mau dipoligami. Akhirnya kada jadi menikahan. Haur habut lawan syarat-syarat aja. Intinya boleh memberikan syarat, ya, syarat. Misalkan bahkan sampai dalam tahap nafkah. Saya akan menerima nikahnya dengan syarat menafkahi saya per bulan sekian ratus ribu. Boleh. Tidak mengapa. Ya. Asalkan sang suami ridho, sah nikahnya nanti. Asalkan jangan sampai mensyaratkan yang tidak mungkin dan bukan tidak mungkin, yang menghalalkan apa yang diharamkan atau menghalalkan apa yang diharamkan, atau tidak tercapai tujuan menikah. Saya mau menerima pernikahannya atau tunangannya, asalkan saya jangan digauli. Nah, ini gak boleh. Itu haram karena tidak tercapai tujuan menikahnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kalau ada kasus perempuannya ini jauh, walinya jauh gitu. Jadi mengkuasakan ke pihak ada yang ada, yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, saya baru dengar di Banjarmasin ini juga ada istilah boleh wali hakim asal jarak dari rumah 60 km gitu. Makanya di banyak kasus di sini yang asal nikah. Asal gitu, nikah. Ya. Apakah benar ada hukum seperti itu? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Yang pertama, kalau wali mengkuasakan perwaliannya kepada orang lain, asal hukumnya boleh, Mas. Karena taukil dalam perwalian boleh. Lalu caranya bagaimana? Caranya dengan yang muta'aruf bainan nas, yang menjadi adat kebiasaan di antara manusia. Cuma ada kadang-kadang yang perlu diperhatikan sikap kehati-hatian. Misalnya ini sering terjadi di Arab Saudi. Apa bahasa Jawanya? Karena sering melihat, akhirnya senang. Soko kulino apa sih? Lupa saya. Karena sering melihat, akhirnya senang. Ya, si laki-laki ini, dia bekerja sebagai supir. Kemudian TKW ini bekerja sebagai pembantu di rumah tangga itu. Tidak, dia nggak sama-sama, bukan keluarga, bukan, tapi karena saya ingin melihat. Ya, padahal kalau dilihat sang perempuan ini enggak cantik-cantik amat. Karena saking dilihat, saking berkomunikasi, tumbuhlah cinta, bukan jatuh cinta, tumbuh. Ya, tumbuh cintanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya apa? Takut nanti sang perempuan ini kalau pulang diambil yang lain, maka disegerakan aja nikahnya di Arab Saudi. Kemudian walinya tidak mungkin dia pergi ke sana. Maka pada saat itu diperbolehkan untuk mewakilkan perwalian kepada mungkin yang bekerja di rumah itu, kepada tuannya. Boleh saya wakilkan. Dan negara Arab Saudi dalam hal ini sangat-sangat menjaga. Mereka mengatakan harus ada surat resmi dari wali di sini, ditandatangani oleh RT, kemudian KUA, kemudian Departemen Agama. Ya, karena nanti nikahnya itu resmi sampai ke pengadilan, Pak. Kalau tidak ada itu, maka tidak bisa. Ah, di sana itu secara resmi. Di sana ada yang makelar-makelar wali. Bagaimana makelar-makelar wali? Yaitu orang tua mengatakan dari Indonesia, "Ya sudah, kamu saya wakilkan kamu sama wali ini." Jadi ada semacam panitia pernikahan gitu. Ada saksi, ada penghulu, ada biro jasa menikahkan. Nah, itu ada tuh di sana itu. Nah, ternyata yang lebih parah ini ternyata sang perempuan sudah menikah dan belum cerai. Akhirnya terjadilah poliandri. Maka intinya boleh mengkuasakan perwalian meskipun jauh. Nah, di zaman sekarang yang serba canggih boleh dengan bahkan dengan telepon, tetapi sebagian ulama memakruhkan karena bisa terjadi sabotase. Suara bisa dirupakan. Ya. Apalagi di zaman sekarang pakai misalkan pakai Skype. Ya. Di sini ada di sini ada monitor, di sini wali di sini calon laki-lakinya. Kata si ini dari Banjar, "Saya nikahkan kamu dengan mahar sekian kepada anak saya perempuan." Maka sah itu nikahnya. Tidak mengapa. Ya. Asalkan tidak ada kerancuan atau pemalsuan data. Ya, boleh dengan telepon, boleh dengan, tapi ya tadi lebih baik sang wali hadir langsung menikahkan anak perempuannya. Baik. Kalau seandainya tadi ditanya yang kedua, kalau 60 kilo maka boleh mencari wali hakim. Maka jawabannya saya belum dapatkan ini. Ya. Dan saya juga baru dengar ini. 60 kilo emang safar 60 kilo. Enggak ada ini. Ya, mungkin dikiaskan dengan safar, enggak bisa. Ya. Apalagi di zaman sekarang hukum Islam itu salah satu ciri karakteristiknya dia adalah abadi dan syumul. Syumul itu artinya mencakup seluruhnya. Artinya bisa dikerjakan di daerah dimanapun. Abadi, syumul, sempurna, itu ciri-ciri karakteristik ajaran Islam. Maka apabila dalam pernikahan itu kemudian hanya dilakukan, bisa dilakukan oleh sebagian orang di daerah, daerah lain gak bisa, maka itu bukan dari Islam. Ya, ini para ikhwah. Jadi saya belum tahu dasarnya ada 60 kilo baru boleh mencari wali hakim. Wali hakim itu ada apabila tidak ada wali. Ya, tidak ada wali. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, ini ya, silakan Bu. Ya. Ini ceritanya lain lagi Ustaz ya sama. Ini ada kelanjutan dulu yang Ana pernah tanya. Ini ada curhat lagi. Ibu suaranya kok kurang jelas. Ini ada curhat lagi dari teman gitu ya. Ini dulu pernah saya juga nanya Ustaz tentang yang wanita minta hulu itu Ustaz. Nah, wanita dia, minta minta hulu kepada suaminya dan suaminya tidak menyetujui dan istri tadi sudah mengajukan ke BP4 sampai ke PA gitu ya. Tapi ini suaminya kan nggak mau melepas dan dia tetap minta dilayani ranjang gitu. Jadi dia ketakutan dan suaminya tuh memang bisa KDRT. Jadi mohon solusinya Ustaz. Ya solusinya dia harus keluar dari rumah itu. Oh boleh keluar dari rumah boleh. Ustaz. Boleh. Okay. Kalau keadaannya seperti itu dia boleh keluar dari rumah itu dan dia tidak melayani suaminya sampai selesai urusan. Karena tidak Islam tidak menzalimi seseorang. Memang Rasulullah SAW mengatakan fa innahunna awanun indakum. Istri-istri kalian itu adalah tawanan bagi kalian. Betul. Maksudnya kita harus berbuat baik kepada sang istri. Jangan sampai kita semena-mena karena dia bagikan tawanan di sisi kita. Kita mau makan, enggak mau makan terserah kita. Kita mau pakai, enggak pakai terserah kita. Kasihan mereka. Nah, bukan berarti dengan seperti itu dia menzalimi seorang muslimah. Enggak boleh dia menzalimi seorang muslimah. Sang muslimah ini ketika merasa terzalimi, dia berhak untuk mengelak, untuk mempertahankan hak dirinya, kemudian mempertahankan agar tidak dizalimi, apalagi sampai tahap KDRT. Boleh dia keluar dari rumahnya, kemudian dia mengadu ke pengadilan. Ya, dan tidak melayani suaminya boleh. Tidak mengapa. asalkan dia benar-benar mendapatkan dan tahu punya bukti bahwasanya dia mendapatkan perlakuan yang tidak buruk, yang tidak baik, buruk oleh suaminya, boleh itu. Dan sang suami yang ketika sudah diadukan ke pengadilan agama, dia pengadilan agama nanti ilzam, mengharuskan. Maka ini bedanya fatwa dengan pengadilan. Fatwa itu sifatnya cuma pendekatan persuasif, pendekatan gitu, memberikan fatwa, pengarahan. Adapun pengadilan sifatnya dia ilzam, obligasi, artinya memaksa, hukumnya Anda harus begini. Gitu. Ya, sama seperti orang punya hutang, enggak bisa bayar, diadukan dia ke pengadilan. Maka pengadilan akhirnya menetapkan bahwa pemerintah mengurus hartanya. Orang ini dia gajinya diambil untuk bayar hutang. Dan dia tidak bisa berkutik. Itu pengadilan seperti itu. Jadi hukumnya itu bersifat menekan, berkonsekuensi. Adapun fatwa tidak. Fatwa itu hanya sebatas nasihat, kemudian hukum, penjelasan hukum, tidak berkonsekuensi menekan. Itu bedanya. Makanya yang paling baik dia pergi ke pengadilan dan dia adukan. Selama dia dalam pengaduan tersebut, dia boleh untuk menolak suaminya. Ya, menolak suaminya karena dia mendapatkan keburukan. Kalau seandainya memang mendapatkan keburukan, boleh. Kalau tidak, maka sang istri berdosa. Dia ingin agar terlepas dari keburukan tersebut, maka itu boleh. Tidak boleh seseorang pasrah saja dengan kezaliman yang dia lakukan. Bahkan, kalau boleh saya katakan, sang istri yang kabur tadi dalam kasus ini, ya, kasus ini, ingat nih, kasus ini, sang istri yang kabur tadi, dia masuk ke dalam hadis Rasul, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu, baik ketika dia berbuat zalim atau ketika dia dizalimi. Sang suami berbuat zalim, dia tolong dengan cara dia kabur agar tidak berbuat zalim lagi. Demikian. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, ini permasalahannya suaminya itu beranggapan dia itu pernah membaca katanya di, karena itu dikirimkan ke kita ya Ustaz ya, bahwa wanita yang dihulu itu dan suaminya karena tidak ridho dan dia belum mentalak maka masih wajib melayani istrinya gitu. Iya, sekarang masalahnya gitu. Itu apabila sang suami tidak mempunyai kekerasan. Ini bagaimana mau hidup? Ini namanya agama Islam menzalimi seorang perempuan. Ya. Dia wajib taat kepada suaminya tatkala suaminya menjadi suami yang memang benar-benar bisa ditaati. Nah, itu loh. Adapun suaminya melakukan KDRT, melakukan kezaliman sedikit tempeleng, tendang, pukul, ya banting, salto, ya, maka tidak pantas untuk dia duduk bersama. Ini hukum Islam zalim kalau membiarkan sang istri hidup dengan lelaki tersebut. Dan lihat gini, ada sebuah hal, wal imam lahu karihun, artinya tidak pantas seorang menjadi pemimpin kalau rakyatnya itu benci kepada dia. Tahu diri. Ya, tahu diri dia. Ya turun dia karena rakyatnya benci kepada dia. Maka begitu juga suami kepada istrinya. Istrinya sudah benci dengan kelakuan-kelakuan dia. Maka dia tahu diri, ya sudah cari yang lain. Kalau seandainya dia ingin menikah dengan perempuan lain. Kalau tidak, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelakuan kerasnya. Adapun sang istri pergi dari rumah suaminya karena kezaliman sang istri, itu sebuah hal yang diperbolehkan untuk menghentikan kezaliman tersebut agar tidak berbuat zalim kepada seorang perempuan. Dan jelas laki-laki ketika berkelahi dengan perempuan, perempuan akan kalah, itu tabiat. Maka Islam tidak membiarkan kezaliman terjadi. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insyaallah harus atas kesempatan. Sebenarnya jawaban pertanyaan kita berkaitan dengan pelimpahan wali, Ustaz. Sebenarnya jawabannya hampir terjawab, tapi kasusnya berbeda sedikit. Jadi ada seorang bapak menikahkan seorang anak perempuannya, pada hari pernikahan orang tua ini sakit, Ustaz. Nah, tapi orang tua ini langsung melimpahkan perwaliannya kepada wali hakim. Padahal ada wali, masih ada wali seperti saudaranya laki, saudara laki-laki si bapak ini, atau anaknya laki-laki, atau saudara laki-laki perempuan ini. Bolehkah langsung ke loncat langsung ke wali hakim, melewati wali yang lebih utama tadi, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pernikahan abahnya garing, ingin melimpahkan perwalian, ternyata pamannya garing juga. Ya, ingin melimpahkan kepada saudara laki-lakinya. Lah, saudara laki-lakinya kedoani, ingin melimpahkan kepada anak laki-lakinya, anak laki-lakinya belum balik. Maka pada saat itu boleh saja kepada wali hakim. Tidak mengapa. Jadi urutannya memang yang paling terdekat. Ya, tetapi kebiasaan di masyarakat itu ulun kada bisa bepandir. Nah, itu. Ya. Mengikuti keja apa gemetar begitu. Tidak bisa ngomong, maka pada saat itu tidak bisa menikahkan. Nah, jangan-jangan terbalik. Saya nikahi dia. Salah itu. Ya, maka akhirnya diberikan kepada wali hakim. Jadi apa yang terjadi di masyarakat? Langsung kepada penghulu, pencatat sipil, ya. Apa bahasa lainnya? Ada bahasa naib, kepada naib itu sebenarnya adalah proses cepat. Setelah wali tidak bisa atau tidak merasa mampu, akhirnya aturan kepada pamannya atau kakeknya atau kepada saudara laki-lakinya atau anaknya. Karena dirasa saya saja bapaknya enggak mampu, apalagi yang lain, akhirnya pergi kepada wali hakim. Tidak mengapa. Asalkan ada persetujuan. Kalau seandainya wali-wali yang lain mampu, maka tentunya dia akan menikahkan. Sekarang yang terjadi di masyarakat kebiasaannya tidak mampu. Ya, demikian. Artinya gini, mungkin Mas Robi ini menanyakan, sah tidak langsung diberikan perwalian kepada penghulu? Maka sah saja. Asalkan dengan kesepakatan seluruh wali-wali yang ada. Wallahu. Dan sebuah kekeliruan kadang-kadang langsung kepada penghulu. Yang paling baik itu dia sebagai wali bertanggung jawab. Ya, saya bertanggung jawab atas anak perempuan saya. Dan menikahkan itu mudah. Saya nikahkan anak perempuan saya dengan maharnya sekian, sudah. Ya. Yang menjawab pun cukup dengan saya terima. Sudah, atau saya terima mahar, saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut. Sudah cukup. Jangan terlalu dipersulit. Ada coba bersyahadat dulu, asyhadu alla. Sidin aja bisa bersyahadat mungkin. Nah, ini yang dipersulit-sulit. Sebenarnya tidak ada yang cara seperti itu. Langsung saja saya nikahkan anak perempuan saya dengan maharnya sekian. Ya, bahkan ada sebagian yang memperbolehkan untuk tidak disebutkan maharnya. Saya nikahkan anak perempuan saya. Maharnya apa? Oh, yang termaktub ataupun yang ada. Boleh saja, tidak mengapa. Ya, tetapi lebih nyunnah lagi maharnya disebutkan agar nanti terdapat kejelasan. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.